بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوة بارك الله فيكم. Kembali melanjutkan pembahasan mengenai salatnya Ahlul A'dzar, orang-orang yang memiliki uzur. Sekarang kita masuk pada halaman 187, yakni pembahasan mengenai menjamak salat bagi orang yang sakit dan juga uzur yang lainnya yang membolehkan jamak. Nah, kita baca qala al-muallif hafizahullah wa yubahu al-jam'u baina adh-dhuhri wal-'ashri wa baina al-maghribi wal-'isha'i lil-maridi الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. Dan diperbolehkan menjamak antara sholat zuhur dengan asar, dan juga menjamak antara maghrib dengan isya. Bagi siapa? Lil marid, bagi seorang yang sakit. Ya, orang yang apa? Orang yang sakit. Jadi dia bukan musafir. Dia mukim di kotanya, di tempatnya, di kampungnya, tapi dia sakit. Boleh menjamak. Apakah semua sakit? Tentu tidak. Tidak semua penyakit membolehkan jamak. Penyakit yang seperti apa? Diterangkan, alladzi yalhaquhu bitarkil jam'i masyaqqatun. Yang mana akan menimpanya kesusahan, kepayahan bitarki al-jama' ketika dia tidak melakukan jama'. Jadi ini yang jadi patokan dalam permasalahan ini, yaitu seorang sedang sakit tertimpa sebuah penyakit yang jika dia tidak melakukan jama' ketika mengerjakan sholat, dia akan tertimpa masyakoh, rasa susah, rasa berat, rasa kepayahan. Maka berarti bagi dia hukumnya mubah melakukan jamak. Adapun sakit-sakit yang ringan yang dengan dia tidak melakukan jamak, dia tidak tertimpa masyakoh, ya kan? Dia tidak menjamak, dia tetap tidak tertimpa masyakah, tidak tertimpa rasa berat, tidak tertimpa rasa susah. Maka berarti sakit orang tersebut tidak membolehkan menjamak karena sakit yang ringan. Kemudian mu'allif hafizahullah menukirkan ucapan dari Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa innama kana al-jam'u li raf'il haraji anil ummati. Dan hanya saja menjamak sholat itu, artinya hanyalah disyariatkan menjamak di dalam Islam ini, Ya kan, tiada lain hikmahnya apa? Li raf'il haraj 'anil ummah, untuk mengangkat rasa berat dari umat ini. Fa in ihtaju al-jama'a jama'u, maka apabila ya, fa idza ihtaju al-jama'a jama'u, maka apabila mereka yaitu umat Islam ini pada kondisi butuh untuk menjama', jama'u, mereka boleh menjama'. Ya, jadi kondisi apa yang kemudian datang yang itu menjadikan mereka butuh kepada menjama', ketika itu mereka boleh menjama' salat. Wal ahaditsu kulluha tadullu ala annahu yajma'u fil waqtil wahidi li raf'il haraji 'an ummatihi. Dan hadis-hadis, ya, seluruhnya, artinya hadis-hadis yang datang mengenai perihal jamak seluruhnya itu menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak salat pada satu waktu, ya, menjamak salat di satu waktu, apakah zuhur dengan asar dikerjakan di salah satu waktu, atau maghrib dengan isya dikerjakan di salah satu waktu, baik. Nabi mengerjakan itu li raf'il haraj an ummatihi, untuk mengangkat rasa berat dari umat beliau. Fayubahul jam'u idza kana fi tarkihi harajun, maka diperbolehkan untuk menjama', ya, apabila datang sebuah kondisi di mana meninggalkan jama' akan mendatangkan rasa berat. Qad rafa'ahu Allahu 'anil ummah, yang mana rasa berat ini sungguh telah Allah angkat daripada umat ini. Wa dhalika yadullu 'ala al-jam'i lil maradhi alladhi yuhriju sahibahu bi tafriq as-salati bi tariq al-aula wal ahra. Maka itu semuanya menunjukkan bahwa menjamak salat karena sakit, yang sakit tersebut mendatangkan rasa berat bagi si pasien itu untuk memisah-misah salat pada masing-masing waktu, maka kondisi ini tentunya bitariqil aula wal ahra, lebih pantas, lebih utama untuk boleh menjamak juga. Nah, waqala aidan, berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yajma'u al-mardha kama ja'at bidzalika sunnatu fi jam'i al-mustahadhah. Orang yang sakit boleh menjama' sebagaimana telah datang tentang perkara itu, ya, sunnah di dalam wanita istihadhah itu boleh menjama'. Artinya, secara khusus di dalam sunnah, bahwa wanita istihadhah itu boleh menjamak. Maka berarti demikian pula orang-orang yang sakit boleh menjamak pula, sebagaimana wanita istihadhah. Ya kan, wanita istihadhah itu adalah wanita yang terus-menerus keluar darah. Nah, bukan karena haid. Ya, jadi bukan di masa haidnya. Maka fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha bil jam'i fi haditsain. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang tertimpa istihadhah untuk menjamak salat pada dua hadis. Wa yubahu al-jam'u liman ya'jazu 'ani at-taharati li kulli salatin. Sehingga diperbolehkan pula menjamak salat, ya kan, bagi orang yang memang tidak mampu untuk bersuci di masing-masing waktu salat. Kaman bihi salasul baulin, seperti orang yang tertimpa kencing yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Au jurhun la yarqa'u damuhu, atau orang yang terkena luka yang darahnya itu terus mengucur tidak berhenti. Au ru'afun daimun, atau seorang yang terkena apa? Mimisan yang terus-menerus. Berarti apa? Mereka-mereka ini juga boleh menjamak sholat qiyasan alal mustahadah, karena dikiaskan dengan wanita yang tertimpa istihadah. Faqad qala alaihi salatu wassalam li Hamnah hina istaftathu fil istihadah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hamnah radhiyallahu anha ketika beliau meminta fatwa kepada Nabi mengenai perihal istihadah, maka jawab Nabi alaihi salatu wassalam, wa in qawaiti ala an tuakhiri adh-dhuhra wa tu'ajjili al-'asra fa taghtasilina thumma tusallina adh-dhuhra wal-'asra jami'an. Dan jika kamu kuat, jika kamu mampu untuk kamu menunda pelaksanaan zuhur dan menyegerakan pelaksanaan asar, kamu mandi, kemudian kamu sholat zuhur dan asar dengan menggabungkan, dengan menjamak. Thumma tu'akhiri al-maghriba wa tu'ajjiri al-isya'a. Kemudian sama, kamu menunda maghrib dan kamu menyegerakan isya'a. Thumma taghtasilina, kemudian kamu mandi. Wa tajma'ina baina salatain, dan kamu jamak ya, antara dua salat tersebut ya, jika kamu mampu mengerjakan yang demikian, fa'ali, kata Nabi, kerjakanlah yang demikian. Nah, ini menunjukkan wanita istihadah diperbolehkan bagi dia menjamak salat. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahhahahu, hadis tersebut ya, terkait kisah Hamnah tadi diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dan disahihkan olehnya. Baik, berikutnya berkata muallif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa yubahu al-jam'u baina al-maghribi wal-isya'i khasatan li husuli matarin yabullu thiyaba. Juga diperbolehkan menjamak, yaitu antara maghrib dengan isya secara khusus, karena terjadi hujan yang lebat yang membasahi pakaian. Artinya hujan tersebut lebat, yang kalau seorang itu berjalan tanpa payung, tentu dia akan basah karenanya. Baik, diperbolehkan menjamak antara maghrib dengan isya secara khusus ketika ada hujan lebat. Watu jadu ma'ahu masyakkatun, dan didapatkan bersama hujan yang lebat tadi adanya masyakkah, rasa susah, kepayahan. لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara maghrib dengan isya di sebuah malam yang hujan. Wa fa'alahu Abu Bakar wa Umar, juga mengerjakan yang demikian itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Tapi pernyataan Syekh di sini khasatan, ini menunjukkan apa yang dipegang oleh beliau hafizahullah, bahwa kebolehan menjamak karena hujan hanyalah apa? Maghrib dengan isya. Adapun zuhur dengan asar tidak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yajuzul jam'u lil wahl asy-syadid. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga boleh menjamak karena lumpur yang sangat. Jadi walaupun sudah tidak hujan, tetapi dengan sebab itu lumpur yang sangat. Ya. Warrihu asyadidatil baridati fil lailatil zulma'i. Dan juga boleh menjamak karena angin yang kencang, yang dingin di malam yang gelap. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Wa in lam yakunil mataru nazilan, meskipun sudah tidak turun hujan. Fi asahi qawlayil ulama, menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat ulama. Nah, jadi dijelaskan di sini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa kebolehan menjamak tidak khusus terkait hujan. Jadi juga boleh menjamak ketika terjadi lumpur yang sangat, kemudian juga angin yang kencang, yang dingin. وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم, yang demikian itu lebih utama daripada mereka salat di rumah-rumah mereka. بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة, bahkan meninggalkan menjamak salat, ya, sehingga melakukan salat di rumah-rumah mereka sendiri-sendiri, ya, adalah bid'ah yang menyelisih sunnah. إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة, karena yang sunnah itu salat lima waktu itu dikerjakan di masjid-masjid secara berjamaah. وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين, maka menjamak salat itu tentunya lebih utama daripada salat di rumah-rumah dengan kesepakatan kaum muslimin. وَالصَّلَاةُ جَمْعًا فِي الْمَسَاجِدِ أَوْلَى مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ مُفَرَّقَةً بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الَّذِي يُجَوِّزُونَ الْجَمْعَ. Salat, ya, dengan menjamak di masjid-masjid itu lebih utama daripada salat di rumah-rumah dengan sendiri-sendiri dengan kesepakatan para imam yang mereka membolehkan jamak. Kamalikin Syafi'i wa Ahmad, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah. Intah. Selesai nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Jadi semisal jamaah datang untuk sholat maghrib di saat kondisi hujan yang lebat. Ya kan? Hujan yang lebat. Maka yang lebih utama bagi mereka adalah menjamak sholat maghrib tersebut dengan isya daripada mereka mengerjakan maghrib kemudian pulang ke rumah masing-masing yang dengan sebab turunnya hujan yang terus-menerus tadi akhirnya tidak ada jamaah isya di masjid. Tidak ada apa? Jamaah isya di masjid. Masing-masing sholat di rumah-rumah masing-masing. Nah ini. Lebih utama mana? Lebih utama tadi selesai maghrib mereka jamak dengan isya. Nah, sehingga salat isya pun bisa ditunaikan secara berjamaah di masjid. Begitu. Nah. Baik. Dan di sini perlu kita fahami bahwa kebolehan menjamak ketika turunnya hujan tadi, hujan yang lebat tadi, adalah ketika dikerjakannya di masjid. Ya, jadi jamaah datang untuk salat maghrib, ternyata hujan deras. Nah, maka dijamak dengan isya. Adapun orang-orang yang mereka mengambil uzur tidak datang ke masjid di waktu maghrib karena hujan deras, mereka sholat di rumah, maka tidak kemudian menjamak di rumah, tidak. Ya, di rumah tidak kemudian menjamak. Jadi menjamak ini apa? Ketika mereka lakukan secara berjamaah di masjid. Bisa difahami ya? Jadi uzur, kebolehan menjamak maghrib dengan isya ketika turunnya hujan, dan juga ketika ada lumpur yang sangat dan angin yang sangat kencang tadi yang dingin di malam yang gelap, kebolehan menjamak ini ketika bagi mereka para jamaah yang sholat berjamaah di masjid. Tayyib. Wa man yubahu lahu al-jam'u fal afdalu lahu an yaf'ala al-arfaq bih min jam'i ta'khirin aw jam'i taqdimin. Dan barang siapa yang diperbolehkan bagi dirinya untuk menjamak, ya, maka yang lebih utama bagi dia untuk mengerjakan yang lebih mudah baginya antara jamak takhir atau jamak takdim. Jadi intinya orang-orang yang mereka mendapat uzur boleh menjamak, silahkan pilih mana yang lebih mudah, apakah jamak takhir yaitu di waktu yang kedua atau jamak takdim yaitu di waktu yang pertama. Baik. Wal afdalu bi Arafah jam'u at-taqdim baina adh-dhuhri wal 'ashr. Yang lebih utama ketika wukuf di Arafah dengan jamak takdim. Ya, di waktu yang pertama, ya, antara zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur. Wa bi Muzdalifah al afdalu jam'u at-ta'khir. Sementara ketika berada di Muzdalifah, yang lebih utama adalah jamak ta'khir, ya, bainal maghrib wal isya. Difi'lihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف. Menjamak dengan jamak takdim ketika wukuf di Arafah dalam rangka bersambungnya wukuf. Artinya agar nanti di waktu asar tidak lagi manusia tersibukkan untuk mengerjakan sholat asar, sehingga bisa berkesinambungan wukuf ketika di Arafah. Maka dilakukanlah dengan jamak takdim. Di waktu zuhur langsung dikerjakan sholat asar, sehingga mereka bisa berkesinambungan wukuf dari selesai sholat itu sampai nanti tenggelamnya matahari. Nah, وَجَمْءُ التَّأْخِيرِ بِمُزْدَلِفَةٍ مِنْ أَجْلِ مُوَاصَلَةِ السَّيْرِ إِلَيْهَا. Dan menjamak dengan jamak takhir di Muzdalifah dalam rangka agar bisa meneruskan perjalanan menuju Muzdalifah ini. Nah, begitu tenggelam matahari di tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji langsung bertolak ya dari mana? Arafah menuju ke Muzdalifah. Baik. Yang lebih utama tadi jamak dengan jamak takhir, yaitu nanti di waktu isya. Kenapa? Dalam rangka agar bisa meneruskan perjalanan menuju Muzdalifah, sehingga tidak perlu berhenti untuk mengerjakan maghrib, bisa terus meneruskan perjalanan hingga begitu sampai di Muzdalifah baru dikerjakanlah sholat di situ. Nah, menjamak antara maghrib dengan isya dengan jamak takhir ya, di waktu yang kedua, di waktu isya. Wabil jumlah, maka secara global kita katakan fal jam'u baina shalatain fi Arafah wa Muzdalifah sunnah, yang namanya menjamak di antara dua salat ketika di Arafah dan di Muzdalifah itu sunnah. Wa fi ghairihima mubahun yuf'alu 'inda al-hajah. Adapun di selain itu, di selain Arafah, di selain Muzdalifah, itu hukumnya mubah dikerjakan ketika memang ada kebutuhan. وَإِذَا لَمْ تَدْعُوا إِلَيْهِ حَاجَةٌ, apabila tidak ada kebutuhan yang menuntut, فَالْأَفْضَلُ لِلْمُسَافِرِ أَدَاءُ كُلِّ صَلَاتٍ فِي وَقْتِهَا. Maka yang lebih utama bagi musafir untuk menunaikan masing-masing salat pada waktunya. فَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَجْمَعْ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ إِلَّا بِعَرَفَهِ وَمُزْدَلِفَهِ. Maka Nabi SAW tidaklah menjamak di hari-hari haji kecuali di Arafah dan di Muzdalifah saja. Walam yajma' bi Mina, beliau tidak menjamak ketika di Mina. Li'annahu nazilun, karena di Mina itu kondisi beliau itu nazil, seorang musafir yang singgah ya di waktu yang lapang. Wa innama kana yajma'u idza jadda bihi sayru, dan hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjamak apabila sedang dalam perjalanannya, atau sedang berjalan dalam perjalanan. Jadi di sini barakallahu fikum, perhatikan bagi musafir, baik ketika dia sedang berjalan dalam perjalanannya ataupun sedang singgah, boleh menjamak tidak? Kita jawab boleh. Baik dia sedang singgah, tetap boleh menjamak. Singgah sehari, singgah dua hari, dia ingin menjamak boleh. Tetapi barakallahu fikum, kalau ditanya mana yang lebih utama, mana yang lebih utama? Maka jawabannya apa? Yang lebih utama, jamak itu dilakukan bagi musafir yang dia ya sedang berjalan dalam perjalanannya, sedang melaju dalam perjalanannya, sehingga sesaat untuk sholat, maka dia jamak. Adapun musafir yang nazil, yang sedang berhenti singgah untuk waktu yang lama, maka yang lebih utama dia tidak menjamak. Cukup qasar saja di masing-masing waktunya. Itu yang lebih utama. Tapi kalau ditanya boleh jamak tidak? Boleh. Menjamak boleh. Tetapi yang lebih utama bagi musafir yang singgah untuk waktu yang lama, dia sholat di masing-masing waktu. Naam. Hadza wa nas'alullaha lil jami'i at-tawfiqa lil 'ilmi an-nafi'i wal 'amali shalih. Demikian, dan kami mohon kepada Allah untuk menganugerahkan kepada seluruhnya ya taufik kepada ilmu yang bermanfaat dan kepada amal yang saleh. Nah, demikian kita cukupkan, wallahu a'lam bissawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Nah.